kali saya Jumatil Kubro. Lho akhirnya saya Jumatil Kubro lu ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku. Jikok koncone sing saking Persia naminipun Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhirnya pelarian diuber-uber kali Syekh Subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Sing ngetan melayu Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo Banyu. Wangi lateng Alas Purwo diuber kali muridipun Syekh Subakir ingkang nami Maulana Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ahli baitihi wa man tabi'am bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh Masjid At-Taqwa, para pun sampean jarno nek iku. Ya, iki jarno iki bocah kula iki jarno. Niki cek nek ngrekam kula niku cek mboten diketok-ketok kali wong gemblung-gemblung niku. Nek enten dawa ngene kan iso di nek diketok-ketok niku terus tak duduhno iki lho dawane aja mbok ketok-ketok. Ngono maksude ya. Ya, jarno wawon. Engger ora mangan son. Para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, khususipun saking Muspika, Kecamatan Pare, Pak Camat, dan ingkang mewakili Pak Lurah, saking Kapolsek, nggih, Kapolsek napa Kapolres pinten? Kapolsek, saking Kodim enten itu sepuh. Oh, nggih. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki memperingati tahun hijrahipun Kanjeng Nabi. Wong Jawa niku nek ngarani wulan suro nggih. Jawa niki suro. Terus ana sing adus wonten, ana sing ngumbah keris ngono. Ana sing ngumbah akik. Pokoke nek wis suro niku wong Jawa mesti wis pikirane kathah, mantu ya ora wae. Rawani. Mantu rawani pindah omah ora wae. Rawani pokoke nek wis suro niku wis ulan wingit kowe. Demit tok. Mila sampe ana sing ngarani nek wong Jawa kok suro rawani apa-apa iku termasuk bahkan mendekati kemusyrikan. Lah ngono ku ana sing ngandel ngoten lho. Wong Jawa nek sura ora mantu iku bid'ah. Iki termasuk kesesatan karena menganggap ulan sura niku haram mantu, iku termasuk kesesatane wong Jawa. Ana sing ngoten niku tur kathah sing ngandel. Akhire melanggar ulan sura mantu. Padahal wulan suro niku wong Jawa niku mundut bahasan Arab wulan Asyura. Nggih. Wulan Asyura karo wong Jawa dijikuk buntute tok wulan suro. Wong Jawa niku lak senengane jikuk buntut ngoten niku. Abdullah jikuk buntute tok dadi dolah. Nggih ta? Muhammad Mat Arifin ngono Ipin. Lha wong Jawa lah. Wulan Asyura niku tekan Jawa niku jikuk buntute namine wulan Sura. Terus begitu jenenge Sura, wong Jawa niku ora wani mantu. Digawe yo ora wani, sampe mindah lawang ora wani. Nang kita lah niku leres nopo keliru lah leres lho iki tak dunungno ya sampean yo Jadi ini termasuk keyakinannya wong Jawa sing bener. Bila perlu ayo dilestarekno keyakinan iki. Ulang anak putune nek wulan suro aja mantu. Sebab napa awak dhewe niki wong Islam. Mula nek sampean muni Islam aja dilalekno karo wulan suro ora mantu. Kaya awak dhewe ora nglalekno 12 mulut wulan lahire Kanjeng Nabi 27 Rejab Isra Mi'raj Nabi diperingeti. Lah wulan Syura iku carane memperingeti aja mantu. Sebab napa awak dhewe niki wong Islam. Wong Islam sing teng Indonesia sing ora bakal lali kalau wulan Syura. Jadi Islam niku kawitan teng pundi? Teng Makkah. Pertama kali Islam mudun niku teng Makkah. Pun mboten sah tak critakno niki. Sak sampune teng Makkah, Islam niku pindah teng Madinah. Lah, teng Madinah niku akhire Islam dadi gedhe. Lah saking Madinah Islam niku pindah teng pundi? Teng Basrah. Basrah niku daerah di luar bangsa Arab. Istilahipun pun Arabi. Memper wong Arab. Ya, kaya wong Arab. Daerahipun sekitar Iran, Irak niku. Negaranipun naminipun Persia. Lah saking Madinah niki sing dikengken teng Persia niku Sayyidina Ali ni mantu termasuk napa misan ye, sepupu mantu murid kinasih ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha. Aku iki gudange ilmu jare Nabi. Nah Ali iki lawange. Saking pintere Sayyidina Ali mulo kon metu ngedepi wong Persia. Wong Persia niku wong pinter-pinter. Lah teng mriku boyong sak garwanipun naminipun Siti Fatimah nggawa anak loro cilik-cilik naminipun Hasan Husain pindah. Sayyidina Ali teng Basrah niku ya ora kaya terus kafir-kafir ngene mboten. Hidup secara berdampingan dengan masyarakat sing jelas ra Islam. Rukun apik bareng. Sampai tiang Persia niku kesengsem akhirnya pengen ngapek mantu putrane Sayyidina Ali. Akhirnya dipek mantu putrane Sayyidina Ali. Kali Sayyidina Ali diparingi Sayyidina Husain. Akhirnya terjadi pernikahan antara anak Raja Rustum niki kali Sayyidina Husain. Lah akhirnya suwe-suwe wong berkeluarga berkerabat, Raja Rustum niki meninggalkan agama Majusi. Lah tiang Majusi niku sesembahane niku geni. Lah cuman wong Majusi niku nek nyembah geni niku enten bangunanipun ingkang dhuwur diukir apik ngoten niku naminipun Manara. Nah mula begitu melu Islam, genine niku dibuang tapi manarane niku dikeling ngarep masjid. Lah anggere wong delok manara kok ning ngarep masjid kok apik. Mula akhirnya wong Islam sak donya pengin bangun manara. Lah akhirnya tekan Pare jenenge menara niku. Niku Islam petuk karo wong Majusi nggih. Lah saking Majusi niki akhirnya masjidnya wong Islam tadi apik ana manarane enten manaranipun. Begitu enten manaranipun kabeh pengin bangun manara. Islam berkembang teng mriku, petuk agama anyar. Cuman teng Madinah terjadi konflik. Perebutan kekuasaan antarane Banu Hasyim kali Bani Umayyah. Hasil Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman seda. Lah begitu Sayyidina Utsman seda, Sayyidina Ali digengken wangsul teng Madinah. Sayyidina Ali wangsul. teng Madinah gentosi Sayyidina Utsman. Begitu gentosi Sayyidina Utsman, terjadi gejolak politik ngantos Sayyidina Ali terbunuh. Lah sebab Sayyidina Ali terbunuh, mula Sayyidina Hasan Husain wangsul teng Madinah. Lah begitu teng Madinah, Sayyidina Hasan Husain niki menjadi masalah. Sing kena masalah sapa? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah merasa tersaingi, maka terjadi intrik politik sampai Sayyidina Hasan terbunuh kena racun. Tambah keras konfliknya dengan Yazid, akhirnya Sayyidina Husain wangsul wis mulih ae, akhirnya wangsul teng Basra. Teng Persia malih. Lah begitu ngerti para dzuriyah Nabi dipimpin Sayyidina Husain iki wangsul, Yazid merasa bahwa ini melarikan diri. Milo akhirnya dikirim pasukan. Yang pasukan ini pasukan perang. Untuk apa? Nyusul Sayyidina Husain sak rombongane. Niku lho. Wis to sampean rasa delok wong nyuguh mangan, wong nyuguh mangan kok ben delok. Ngaji. Ngono mangan teko ora dikeki bos sampean. Wis iki sampean niku tak jelasno, cek gak kaget niku. Yo. Wong suguh mangan ya apa. Apa arep delok bokonge bapak-bapak iku. Wis nggih to yo. Terjadi intrik politik Sayyidina Husain wangsul sak keluargane disusul kalian pasukane Yazid bin Muawiyah, susul mereka. Lah Sayyidina Husain wong pulang beserta keluarga ndak punya kesiapan perang. Begitu diuber kaget. Kenapa Yazid mengirim pasukan perang? Ini berarti ngejak perang. Akhirnya seluruh keluarga Nabi sing dipimpin Sayyidina Husain sing wangsul niku kecandak tanggal 9 Muharram utawa tanggal 9 Asyura. Dan tanggal 9 Asyura kecandak teng padang naminipun Karbala dikepung, dan akhirnya entah apa yang terjadi pembantaian habis-habisan. Anak putune Nabi telas dibantai teng mriku tanggal 10 Asyura. Entek niku ludes banjir getih putune Nabi telas teng mriku. Lah ini menjadi pertanda bahwa tanggal 10 Asyura adalah tahun duka cita kaum muslimin sak dunyo. Seluruh kaum muslimin berduka tanggal 10 Asyura. Mula peristiwa niku mboten dilalekke kali wong Islam. Ono sing memperingeti ngangge bubur abang putih. Bubur abang minangka tondo getih, bubur putih minangka tondo balung. Lho ono sing memperingeti ngangge nek suronan iku awitan kaya keranda-kerandanan kaya menara cilik-cilik terus digawa diarak keliling iki. Niku menandakan nopo? Begitu banyaknya keranda-keranda sing waktu niku diisi kali mayat-mayat putu-putu nih Kanjeng Nabi. Lah tiang Iran piyambak saniki namanipun Syiah nggih. Niku memperingati dengan melukai punggungnya, kepala melukai dengan pisau dan pedang itu sebagai tanda bahwa iki bendorone mati ora iso ngrewangi. Padahal pun celak pun mlebu perbatasan Karbala. Kok yo ora ngerti wong mungkin rungone SMS yo. Burung iso di live ngono dadi ora ngerti. Ndak tahu akhirnya bendorone sedo niki tiang niki keloro-loro. Lah niku nek cara ngene dhewe jenenge Bela Pati. Nah wong kene memperingati Asyura terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah, biasane ben gak lali ngangge santunan anak ya yatim iki lho. Dadi nek ulan Asyura kok napa wong Jawa kok mboten wong Jawa kok mboten mantu niku. Niku mboten kok perkara nyiroro kidul mantu ngono mboten. Ini fitnah terkejam buat umat Islam Indonesia. Lu ngene iki lho Kang. Mula kudu tak dunungno. Mula wong Jogja piyambak nek wulan Asyura keliling beteng ping 10 apa ping 7 mboten ngomong. Saking gelone pertanda duka. Tanggal 10 wulan Asyura iku aja kekan cangkem ning ngono Jawa ngono. Mula poso bisu meneng ngene. Sing tiang Solo melebur dirinya dengan apa? Adus tletong ke kebo. Itu dalam rangka apa? Kaya ngene lho awak dhewe. Putu-putune Nabi Seto menunjukkan dukanya dengan adus tletong ke kebo. Ngeten iki sing dipun arani bulan duka niku ngeten iki. Lah mula kadang wong nek ora ngerti batine wong Jawa niku nyalah-nyalahno. Ngoten lho, niku nyalah-nyalahno. Wis nek sampean selehno ngono wae iku cek korek. Ini iki lho mau-mau lapor ngono. Iwayahe ngaji ngiterno kota. Mau sadurunge aku ngaji mau luneng itu tak iterno. Sik ngaji iki cek ngaji. Iki duduk seremoni iki ngaji Kang. Kudune mau kotake muter mau pas wong ngadeg selawatan mau sampean iterno kok. Kotak, masa wong pari ra tau pengajian ja. Mau lho, sadurunge kula ngaji niku pas selawatan mau pas marhabanan kotakmu muter. Dadi wong iku karo ngadeg iso ngejikuk sok ngogok sak. Lha ngene ngogok sak ya wong karo lungo ngene kok. Wis nanti edarno nang ojotik tolah-tolah iki ngaji. Kenapa sekarang Islame wong Indonesia niki dijepit entek-entekan. Kula lu mboten tau jelasno ngeten niki di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi sakniki ngeten niki kudu tak jelasno sebab nopo? Islame Indonesia niki dijepit kaya-kaya kudu Islam saka Kanjeng Nabi kaya tukul karepe dhewe. Sing dilokno bid'ah, weru ingkung bid'ah, weru tumpeng bid'ah, weru wong tahlilan musyrik, weru wong selawatan ngadeg musyrik. Sampai duwe gendera e dilokno gendera musyrik. Lha ngene iki lho, mulo tak jelasno mulo lungo sing antem. Wis aja tolah-toleh. Karena ini nasib masa depan Islam Indo. Ini nasibnya ini. Saiki ki ono wong anyar-anyar kuculuke ora umum. Nggih. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno gitu. Wong kiyaine niku sopan santun. Duwe. Saniki niku bayi-bayi carane nguyuh rung iso lurus wis. Nguyuh iki sik bengkong-bengkong, wani alok-alok kiai sepuh. Coba sampean bayangno. Kiai apa Gusmus ngandani wong salat Jumat ana ning lapangan but iku bid'ah, bid'ah ndasmu ngono ana wani ngono ku saiki. Sampeyan iso mbayangno Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggih, Sultanul Aulia. Ngono-ngono bocah bayi sakniki manane ngarani Syekh Abdul Qadir niku musyrik ana. Subhan Bawazir ning Jakarta ngono. Nggih, termasuk ono Firanda. Iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran, ra paham sunnah, padahal Ihya'ul Ulumuddin cekelane santri. Ono Firanda wani ngarani Sayyid Muhammad musyrik. Untung wong Indonesia hati ini kendu-kendu. Coba nek wong Timur Tengah, wong kok wani ngelokno si Abdul Qadir mati dibetheti karo wong Qadiria. Lah niki lho mula teng Indonesia niki tak dunungno. Soale saiki wong kocluk-kocluk niku kathah. Cah gemblung-gemblung ngaji anyaran teko search it Google niki masalah. Nggih mboten. Niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik. Nyiroro kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno panjene sing mitnah ulan suro nyiroro kidul mantu jen wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah nyiroro kidul mantu ulan suro niku. Asline wong Pati tapi namine Abdullah. Abdullah niku terus melu londo. Pindah Kediri jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Yo runggone sampean. Lha iku Abdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelare Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palon Naya Ginggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palon Naya Ginggong? Niku lah cerita nek 500 tahun ke depan Majapahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Abdullah niku untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Majapahit. Padahal yang meruntuhkan Majapahit niku ya Raja Kediri. Jenenge Girindra Wardah, Wardana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Joyo Katuwang. Niku lak perang bebuyutan. Teng mriki enten kerajaan Kediri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel rajane Tunggul Ametung. Dilalah de bojo terlalu ayu. Nek di bojo kayunen niku repot. Akhire digondol mlayu karo Kenaro. Nah, Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung wani nyerang Kertajaya tahun 1212 naminipun perang Ganter. Lho akhire Kertajaya dadi negara Singosari, Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi kraton cilik. Singosari dipimpin Kenaro, genti Anusapati, genti Tohjoyo, genti Ronggowuni, genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ora iso dimpet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Joyo Katuwang. Akhirnya Joyo Katuwang diwajar genti karo mantu Kertanegara namilipun Wijaya. Lah Wijaya ngedekno Majapahit genti kalian napa Joyonegoro, digenti kali Kuti Semidilu, genti Tribuana, duwe anak Hayam Wuruk, duwe Patih Gajah Mada, duwe anak turun Brawijaya limo. Lah dalam situasi ngono turunane Joyo Katuwang saking Kediri ngamuk maneh naminipun Raja Girindrawardhana. Lho lah ngoten niku diwalik kali Abdullah niki. Diwalik nek sing nyerang Majapahit niku anu wong Islam saka demak. Akhirnya terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun, Majapahit tangi malih ditulis ngangge tulisan Sabda Palono ya King Genggong. Lho niku karyane dheke. Iku sakire wong ngandel sesuk Majapahit tangi meneh pimpin karo Sabda Palono ya Genggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik iki. Ya, para Rista ono jarane lho. Ya. Kon meneng, kon meneng. Ya. Wis nanti kaya dhuwit ngono cek metu golek jajan. Wong cah cilik iku ora bakal ngaji umpamane nek golek jajan. Butuh dhuwit nang kon mlayu tuku romanis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat, naminipun serat Dharma Gandul Gatholo. Gatholo niku ya sing Abdullah niku. Ya mecewu Bu nggih. Dharma Gandul niku barang meng trimo gandul. Meng sak dharma gandul niku lho sing ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholo? Lucu, gatel lucu niku gatak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa Dewi Perjiwa, Perjiwati lho niku lek cerita sarat Dharma gatel lucu. Dewi Perjiwati lah perji niku lah bahasa Arab maknane lah dek wong wedok niku. Namula sampurnane Dharma gandul katulucu niki nek wis petuk karo Dewi Perji. Wati lho niku lak serat kurang ajar to niku. Dadi sampurnane urip iku ora ngibadah ning ngoten niku. Lho. Niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku lho niku mula niki Abdullah niku termasuk sing gawe cerita nek wulan suro niku Ratu Kidul man mantu lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan niki lha ya. Sing kaya ngene iki. Lah kadang wong nek ora ngerti wong Jawa niku Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kali Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalek. Ora dilalekno. Ngoten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Dari iki ngeten iki. Iki ra ono sing ngurusi cah kene iki niki ta cah yo. Ikan meneng ta iki cilik-cilik sing ngene iki. Ya. Iki lho cilik-cilik sing ngene iki. Iki kan ban sere ta kene iki. Lha mulane nek ngaji ngene mbok nganggo ban ser ngono lho sik anu. Masih ning masjid iki ban ser dikon baris ngono. Dadi nek ana ngene-ngene iki cek durusi ban ser. Sampeyan ra dikon ta? Malah lungguh ngrungokno ngaji nang kono. Lu ngono nah. Lu ngeten iki penting ya tak jelasno. Dora rame. Lu saniki niku kenapa? Lu ana niku. Ono to cilik-cilik iku nang kono. Ah. Cilik iku nek ngaji ora nang ngarep nang mburi kono karo tuku jajan. Iki wong pare cekli dhuwit to anak iku. Cek tuku jajan. Kono-kono ning mburi cekli dhuwit 10.000 wis cukup niku. Tuku pentol wis mencret tuku 10.000. Sacilek niku aja dikongkon ngaji nek wayang ngaji cekli dhuwit supaya blonjo. Mangke bakul-bakul terwingking niku seneng anake sesuk tekan dhek mule anake iso jajan sebab jajane dituku kali tiyang mriki lho ngono lho carane ngedum rezekiku Aja kok cilik-cilik malah dikon ngaji ngrameni wae ning ngarep. Sekeli duwe. Ya, nek teng wong tuane rek tak mir nyiapne duwe 10.000an. Eh, sing kono nduk jajan ning mburi nole. Leng kita cilik niku bebas merdeka, ora perlu ngaji mburi kula nek. Ya, kita cilik ngajine ning TPQ. Nah. Hari ini iki lha opo sing dijepit iki? Endi ana sing apik hari ini? Dan kadang awak dhewe niku ngandel. Sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik ngono kuwi jambu Bangkok. Pitik gede titik pitik Bangkok. Lho ana kunci iso menggo nyengungu ki wonten ngene kunci Inggris. Dadi iki ora koman apa-apa. Gula klopo, gula Jawa karekan. Tapi gula apa klopo, lenga kok klopo, lenga kolesterol. Oh, wis ora duwe apa-apa awak dhewe iki. Terus awak dhewe ngandel sego loro gula. Kit kapan sego karo loro gula niku. Put ireng elek. Akhire sing apik diputih-putih. Rambut ireng elek. Akhir rambut ireng diabang-abang. Akhire dadi LKMD. Londo kok mengendase. Dukit to. Wene iki lho iki den itu dulu hanya persoalan Buddha. Saiki iki wis mlebu agama, Kang. Klambi Jawa elek. Elek kabeh, ono yasinan elek, tahlilan elek. Wong Jawa mati ditalken elek. Petang puluh dino elek. Tumpeng elek. Dadi apike opo terus ana Jawa iki ora ana apike blas. Akhirnya apa? Ayo saya, ayo tak dedeli sitok-sitok. Ini momentumnya Muharram tak jelas no ulan suro sesuk nek pas momentum mulutan tak jelas no bab mulutan. Niki lho niki. Mula wong nek ora ngerti, masyaallah. Nyiroro kidul mantu, wong Jawa musyrik. Wong Jawa terlalu menganggap ulan suro ulan wingit. Mboten ulan wingit. Saking aluse atine wong Jawa, aja ngasi nglarani atine Kanjeng Nabi wong putune sedo teng wulan Asyura. Sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan Suro. Iki ulan Arab, mboten ulan Jawa. Ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lah akhire padha karo wong Jawa, anak pacaran. Pak, anakku pengin rabi, Mbah, ngono misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Ali. Nah, sing wedok jenenge sapa? Karomah. Mbah diitungne kapan nggih, Mbah? Niku kira-kira rabine esuk diitung. Dihisab ngitunge. Rebo legi. Anu yu, Mbah. Ampun regi, Mbah. Lho ngopo? Yo geblake Mbahku. Mboten ngono mboten niku to. Oh, Jawa niku duka tertinggal mbahne we eling aja dilanggar. Ora kok perkara sarak. Iki adat sopan santune menungso sing ning Jawa. Ya wis nek ora ngono, kemis pondok. Kemis pon niku bapakku. Ngono lho ya kan. Oh Jawa kan duwe ngoten niku. Jadi seluruh niki dieling-eling lah termasuk wulan Syura. Mula awak dhewe niku nek Syura ora wani mantu, ora wani apa. Aja pisan-pisan wulan Syura niku seneng-seneng sebab bulan Asyura adalah bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Dan saking peristiwa niki terus akhirnya awak dhewe niku duwe agama Islam, sebab akhirnya siso sitok si cilik mungkin ada di pater ini banyak data selamat gitu. Selamat sing selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Sayyid Ali Zainal Abidin ngerti situasi Madinah, mula begitu gede mboten mule medal king Arab. Ngadoh wis ngadoh nggawa Islam nggih duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ngadoh malih duwe putra Sayyid Ja'far Shadiq kali Sayyid Musa Kadim. Saking Sayyid Ja'far Shadiq duwe putra Sayyid Ali Uraidi, ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Muhammad, ngadoh di putra Sayyid Ubaidillah tambadoh, di putra Sayyid Isa tambadoh, di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambadoh, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalil Qosam atau di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, di putra Sayyid Alawi Ambil Faqih tambadoh. Lah duwe putra naminipun Sayyid Sayyid Abdul Malik. Nah, Sayyid Abdul Malik niku sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa utawa Kamboja. Lah duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Hono Coroko nyebute Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro niku duwe putra naminipun Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra naminipun Rohmat dadi Sunan Ampel teng Surabaya ngedepi Majapahit. Duwe putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sing natai wong Kediri. Nggih, ngajar wong Kediri biyen ya. Sunan Bonang iku, soalnya wong Kediri doyan menungso. Nggih, wong Kediri iki sejarahe medeni wong mbadokan wong. Lho iki kula blak-blakan mau tak buka niki wis. Lho soalé Kediri niki bangsa hebat biyen niku. Lho kraton Kediri niki kan kraton sing wong sak donya niku kelingan duwe raja naminipun Jayabaya. Jayabaya niku kondang duwe kitab Serat Jongko, duwe anak Angling Darma, sing Angling Darma niku wong sak Jawa royoan. Jarene wong Kediri ya wong Kediri. Jarene wong Lamongan ya Lamongan. Jare wong Bojonegoro, Bojonegoro. Jare wong Pati ya wong Pati. Jarene wong Temanggung ya wong Temanggung. Panjene wong ampuh niki. Angger wong ampuh ya mesti kabeh ngakoni, wong elek ngono ya ora ono wong ngakoni. Wong di mbah. Ana maling ora wong Kediri ngono. Apa nek ampuh wong Kediri. Ono wong gelut menangan jenengane Gus Maksum Kediri. Ngono lho ya. Ngono kiai wong ampuh Mbah Dul Karim ngono Kediri wong Kediri. Ana wong lonto ngulang bahasa Inggris, oh pare ku. Oh pare. Lho nek ngoten niku ta wong napa coba. Gus ni kasdut wong ndi? Wah ora wong Kediri. Mbah Buyute tok. Lho. Lha niku dadi asal usule niku king jalur niki. Lha mula wong mriki niku diulangi aja lali. Nek bulan suro niku bulan duka. Nah, teng mriki niki tak wabraki yen niku kali Sunan Bonang, soale teng Kediri niku eneng patung naminipun patung Totok Kerot. Teng daerah Pagu, Pamenang, Sanding mriko. Ana ya wis ngantel. Kono. Ora apa-apa wong kuwale ora ana. Ora ana ngene to lho. Kono. Ana ora patung tok kerot. Niku candinge muksane Jaya. Oh yo. Lah, wong Jawa niku biyen. Ketekan Syekh Jumadil Kubro sing kula critakake niku wau. Niku lak ana wong niku sing ra kenek disanak wong. Wis wong Jawa niki ulangane angel. Niki ana sekte, ada kelompok sing ra kenek dibahas niku. Aja meneh sing asli Jawa. Sing pindah teng India niku lho kula ora wani mbahas saking sereme sekte niku. Aliran niku saking sereme niku pindah teng India mong wong sak India niku wedi. Sakniki niku napa aliran Bhairava Tantra. Dadi wong Jawa niku duwe aliran Bhairava Tantra. Niki aliran sing ora kenek di ora kenek disenggol. Mati-mati nyenggol wong Bhairava niku. Sebab napa? Bhairava niku duwe upacara namine pun Pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh. Udo kabeh memenuhi syahwat ngisori udel melakukan hubungan seks bebas. Ngedep arak, dombe sak mlengere sampai wuwung arak, adus arak, ndromo arak. Nulu. Terus ana tumpeng mangan wetenge wareg. Terus mangke niku terus wantenge ten iki mangan menungso. Terus duwe ilmu ngeraga sukma. Lah begitu duwe ilmu ngeraga sukma, ilmu niki medeni wong. Sebab napa? Mateni wong niku sukmane tok sing lunga jenenge santet. Nyenengi wong sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku nyolong sukmane tok sing lunga jenenge ngepet. Dadi di online teng omah ngono tok bredheke niku. Nyenengi wong wedok di komat tok di GPS. Ngerti-ngerti Sherlock. Moro deh, duk apa mas? I love you. Lu pelet tu, enggak, lu nyolong. Ni gue orang perlu moro, sok moni dok yang lu tu, cenderung ngepet. Lu gue, ni gue juga program. Nah, begitu mata ni wong, santet main kuatur dok. Kono mati. Niku ilmu Bhairava. Niku sing didepi pertama kali Syekh Jumadil Kubro. Lho akhire Syekh Jumadil Kubro ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku, jikok kancane sing saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhire pelarian diuber-uber kali Syekh Subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Singitan melayu Gunung Lawu, melayu ngitan Gunung Kawi, melayu ngitan Alas Purwo Banyu Wangi. Lateng Alas Purwo uber kali muridipun Syekh Subakir ingkang nami Maulana Ishaq, putranipun Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya menak sembuyu teng mriku nyerah anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Ishaq. Pernahir pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus ilang wong Bhairava niku. Lah kok terakhir niku petuwe ning Kediri nyembah patung totok kerot niku. Akhire diuber kali putrane Mbah Ngampel ingkang nami Sunan Bonang. Akhire nyerah bareng diuber Sunan Bonang nyerah. Bareng nyerah akhire ya wis aku coba patene jeng Sunan ora muter-muter tetep rapopo ning aja udo ya. Lambenan arak iki haram, ganti teh, kopi, banyu putih. Lah tumpeng iki sego gak apa-apa wong iku sego halal. Ingkung menungso diganti ingkung pi p pitik mantra ngrogosok mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Wakhire begitu sing ra gelem manut melayu teng India dados tunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi jeneng sekte Agori. Apaan buka iku ning internet sekte Agori. Wah ngene iku biasane adus tetesan bosokane mayit. Lho, iku sik kelas ecek-ecek biyen terus ning kene iki kaya apa? Jadi nek mayit tu bosok banyune ini kan meledos-meledos ngoten niku. Niku banyu mayit sing berserak iki adus ke gulung. Dadi sawak niku koyo celeng adus ning nggon kubangan niku. Mangke nek empun awake niku teles kabeh ambu ngoten niku, terus gulung malih tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat terus putih-putih ngoten niku. Awake niku ora ono wong wani teng mriko niku nek lewat iso mlayu tekan lewat tembok-tembok ngoten. Dik sik tak gori. Lho niku wong sakniki teng India ora ono wong wani. Sampeyan ngrasani wong Agori ilang dasmu sesuk wis ra eneng. Sekte Agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India niku wonge nek wis udo ngene niki. Amit sewu. Nek wis ngene niku manuke niku mbok dicenteli. Barbel 10 kilo ngene tetepan. Nggih. Lha niku mulo zaman biyen nek wis ngoten niku ya mbok. Wong wedok sak lapangan yo bablas wong kayu. Itu iku niku wis upacara ngeten niki saniki niku. Niki nek digandoli sone ngeten niki diuncalno niku. Saking kuatir namanya sekte Agori, saya buka di internet itu lah. Wong Indonesia, yang peneliti UI tak kandani rangandel. Bahkan kulo diulok noa kai. Akhirnya Wong Inggris yang menemukan sekte itu. Penelitian di situ saat niki paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia. Anggerulan dia oleh royalti 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen kaya apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhire gelem berubah mula awak dhewe duwe budaya tumpengan. Sing sakniki niku wis didandani Sunan Bonang. Musyrik ya mboten sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten, nah ngoten niku didandani Sunan Bonang terus diceritakno diulang kiteng muridipun naminipun Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga diulang kiteng muridipun naminipun Sunan Geseng, saking Sunan Geseng diulang ning muridipun Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulang ke Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulangke kalian Mbah Jabar Tuban, diulangke teng murid Mbah Sufyan. Kali Mbah Sufyan diulangke teng murid naminipun Mbah Abdul Halim Boyolali, diulangke teng murid naminipun Mbah Abdul Wahid Solotigo, diulangke teng Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwodadi, diulangke teng murid Mbah Asy'ari duwe anak Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti ceritane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrik notum tumpeng wong ngerti ceritane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti ceritane, mula musyrik-musyrik notum tumpeng. Nah saiki wis ngerti ceritane, ana sing musyrikno tumpeng dicerita nih sing ngeyel tapuk lambene ngono pamun ora gawek. Lho kan ngoten niku kan carane nabi. Nabi niku tiang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe udo, mindul ngoten niku. Kali nabi udane disalini terbangane dicikuk ngangge tola albat ru wong tawaf ya udo ya biasa dikit tawafi tetep udane diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah. Wong akikah mbiyen niku nek kepengin anake hebat ngono, belehno singa. Mangke bayine dilapur kete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengin anake dadi panglima perang maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang niku dilelang terus getih dipotong ngene iki dilaburno ba bayi niku. Sami mulo para kiai niku karo iblis. Iblis stres musuh kiai. Dangdut. Dangdut iki kan alat iblis. Ngono. Karo kiai jikok sik kendange. Jiko organe, jiko gitare suwe-suwe artis di klamben, klambeni lagune perdamaian, perdamaian. Lha iki mulane mung sok kiai iblis iki judhek alat entek. Keris musyrik, ya didongani mung sok kiai. Iki bismillahirrahman Nerohim, ake, ditungani, hilang kape alat emang kono, alat iblis. Sunnah mata kaji, aji ujaran goyang, karo kiai ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gula. Kita tu terakhir ada dua kau yang kita niki, niku lah Sunan Bonang beriki kediri. Nah mila gila panjang sedaya ini orang roh ini Jawa ini saking aluse ngemban agamane Gusti Allah alus ngono. Mulai Islam ini yang meriki ini ora iso tukul kabeh. Sebab napa saking pintere wong Jawa. Wong Jawa jiko Islam niku saking pintere wong Jawa. Ibaratnya iwake dijikuk ning banyune ora bu budak. Lu wong Jawa Islam teko niku Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik dunia. Dunia di Jawa ini lagi puncak, puncak api-api wong donya niku niki. Majapahit niku penguasa 2/3 dunia. Dunia mula aja sampeyan aja sembrono wong Jawa niki wis duwe apa-apa. Mula begitu Islam kok kecekel wong Jawa ya dadi apik. Uang niku nek apik duwe barang niku awet, malah kecenderungane bertambah. Tapi wong pekok di barang apik rusak. Leng itu dicekel wong Eropa Islam entek, cekel wong Afrika entek, cekel wong mriki lho mana tumbuh subur kaya kita niki. Padahal tukul kami tanameng ya hayu ya koyum niku mawon keliru ya kayuku ya ka yumu. Oh saiki do hafal Quran do po nggih ta. Begitu ketekan salafi malah ruwet kabeh. Ono timur tengah jebol ngene-ngene jebol. Mari kita tegakkan syariat. Akhire nopo? Wong Islam mentek niku niki jenenge pemurtatan. Apa berlabel syariat ya iki. Atas nama syariat mari kita bangun khilafah. Akhirnya Suriah jebol koyok ngoten niko. Yaman jebol ngoten niko. Lah hasilnya nopo 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah pindah teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama Islam. Loh. Ado wong kene ta elek-elek titik ning tetep Islam sampai mati. Yo senengane ana sing gek maghrib tok. Yo sluwung piye to? Dengge kono pengene ayo Islam kabeh mari kita tegakkan khilafah. Hukum Allah akhirnya jebol rada di opo-opo Suriah hancur 157 juta pengungsi dalam catatan UNHCR sebagian ke Eropa 90% dan setelah itu tidak lagi beragama Islam. Iki lho pemurtatan berlabel syariat iki. Niki pengen roh. Aduh wong kene ta ya wis kadang bareng ngaji si adu jago. Ya wis ta. Ngapa wet? apa pongku suwe-suwe lak leren dek dewe. Lembiye ni bar ngaji terus lu ngok nang ning nang nang nang ning nang nang nang ning nang nang dang dang dang dang ngono dewe ne. Saiki ndi wis leren dewe tenan to. Biye ni lho ana wong mati, wong urung dikubur. Iki anu dominone wis suwek saking le bantinge cepet. Mayite urung tekan saiki wis entek leren lho. Iki wong nek sabar, apik iku aja krusakru. Krusu, ne wong Jawa niku wis maling apal nek ngon ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong alus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik, tambahi dadi ya apik ngono. Tapi wong menyen wong Jawa niku wong pinter, barang apik niku bungkus elek-elek ora apa-apa. Akhire nek gletak ning dalan ora ana wong nyolong bungkus elek-elek dite ngono kae. Wong Jawa London niku sampe semaput musuh wong Jawa. Ngibarno merah putih ora oleh. Karo wong Jawa ditekno dhuwur omah ngono. Lho iki arep nggih omah kok ngetekno merah putih iki lapo wong iki. Lonto curiga, sesuk cagake dikeki gedang. Curiga kei tebu meneh. Oleh curiga meneh kei klopo. Curiga kei pari. Oh, iki arep ngopo to wong iki? Curiga meneh sesuk teko gawa ingkung karo tum. Tumpuk oh meng arep mbadok wong iki. Tapi ojo lali begitu panganan entek, gedange rontok, tebune garing, klopone garing, parine garing, yang tersisa tinggal merah putih. Lho kira wong Jawa. Ora langsung dijujuk nyuk, ngono iku ora Jawa. Ninggo iki ngene. I love you yo. Oh, Jawa. Lu langsung aku cinta padamu. Wah, ditonyo sampean. Enggak to, lewat koncone. Lu biasa aku sampai wong tuane. Lu biasa Jawa. Karena apa pengalaman wong Jawa niku. Membangun peradaban-peradaban besar pengalaman. Gawe moro budur pengalaman hasil konflik dengan agama Buddha. Dadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliyadin kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 perang besar antara bangsa Sailendra sama Sanjaya niku Hindu, Sailendra niku Buddha. Sampai Raja Sanjaya ingkang nami Panukuh mboten purun dadi raja, minggat belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sing Raja Sailendra ngowamuan jenengane Garung, angger Hindu pateni. Hindu mateni, Hindu pites sak cindil-cindile enteki. Akhire begitu wis menang perang pengen gawe candi, mboten iso wong goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek petuk wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhirnya digaweke candi Borobudur, mulo ana candi Buddha ning warnane candi Hindu. Nah, tapi sing repot iku begitu bar ngono anake Semaratungga utawa Garung ingkang nami Pramodawardhani I love you karo Panukuh matek dadi wong tuwa sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu. Wong itu bongko tapi wong tua gak bisa berkomentar banyak. Akhirnya dikawekno, terjadilah pernikahan Buddha sama Hindu. Akhirnya Semaratungga mati, gantine ya mantune sing agamane Hindu, jadilah orang Hindu di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Borobudur jadi sing Hindu digaweke candi naminipun Prambanan, diawasi Resi Kumbayoni, diurus kali Lokapala rukun. Akhirnya apa? Balaputra Dewa pulang ke Palembang wis ra ribut agama, Palembang jadi besar. Kita Sindok pindah ke Jawa Timur jadi kerajaan Jawa Timuran, ra ribut agama. Kediri gede Singosari ke gede. Majapahit dikukuhkan kembali kerukunan antar semua manusia, beda-beda tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sing rukun ke namini pun Empu Tantular nulis kitab, nulis kitab Duta Soma. Semenjak itu rukun bangsa iku ora tau ribut agama, saling menjaga. Lho kok nginane ana sing uthek-uthek ribut agama. Maka akhirnya apa? Banser turun turun tangan. Joko Krejo aja mbolokno, karena inilah warisan asli bangsa Indonesia. Lengono kaya sekokono diwarisi wala ya khudhu ala ta'amil miskin. Jomojo nangdang-dangi panganane wong miskin. Wong mriki wis rampung, ora ana wong ngedang panganan. Wong mriki anggere ana ngumpul mesti mangan. Wong mriki mangan ora mangan kumpul kok. Mula nek wis ana wong ngumpul mesti dikei mangan. Lho niki kodhang manganane. Di wong Jawa kok mangan ngumpul. Kawinan mangan, anak lahir mangan. Ngira syukuran mangan. Tonggone mlebu rumah sakit lambine mangap ya digakno panganan. Mula ana wong mati ya tonggone wong mati ya suku mangan. Wong tonggone teko ndongakno ngumpul ya dikei suku mangan. Lumula ini peradaban yang ketemu dengan peradaban maju. Islam niki teko nggowo isi Jawa duwe bung bungkus. Mula Allah ya wis teko bungkus pangeran. Musola bungkus langgar. Telmidun muridun bungkuse santri. Syaikhun ustadun bungkuse kia iya. Ora krasa nek wis dibuntel wong iki kelakuane ibu-ibu. Angger ya ya bungkuse kongwan isine rengginang. Kita dari kumpulan juga membungkusnya itu jauh orang di sini Islam. Lalu makanya yang telok bongso ini hati-hati sampean. Nelmu murung manjing aja telok bongso Jawa mesti keliru. Nanti orang keliru lho. Orang Jawa swarga itu puncak bahasanya yang paling halus. Orang Jawa wis halus ke dunia kok. Para sepuh sing teng wingking nendra. Ngisore didik sare, ngisore didik tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa tu turu nek copet ngorok, batang, micak. Sejawa lengkap. Dari sisi bahasa ya awak dhewe wis wong donya wis gedek-gedek. Wong Arab muni rus. Wong Inggris muni rice. Wong Jawa ya siji meneh. Nek isine ning sawah cilik wine, gedhe pari, dipanen gabah, wite damen, digiling beras, sisane dedak, cuwil-cuwil menir. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat. Lonjong titik lebat, diublek-ublek bubur. Itu ora dibuntel sego. Gondol cecek siji upo. Silite gosong intip. Ora kepangan garing aking karak. Lu lengkap. Jawa kono meng rice rus. Lho ngira wong Arab muni sakata. Wong Jawa ya delok tibane piye. Mengarep lambene lematok nyosop. Gruwel jung jungkel ngumplung jlu ngumplung kecemplung glunung-glunung koprol mengburi ngep mrene nglem. Lha basa tae wis mentendas ngene. Mula nek basa Jawa ni apa-apa langsung tatas langsung basa Jawa ni. Mlungge bahasa Indonesia petuk basa Jawa matek. Sopo sing iso nerjemano kunduran truk. Bahasa Indonesia ni apa? aku takok ke diamono ya mene kok ora ana wong iso ya mengindonesiakan kunduran truk. Ya ora ana kok wis kula membuktikan. Sapa sing iso kunduran truk? Kula pengen ra henti wonge. Kunduran truk. Lha mula bahasa Indonesia karo bahasa Jawa itu jebol ketemu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ahli bahasa Indonesia kon ngumpul, kon bedakno pengasih penyayang sampai kiamat kulang rong dino kira-kira. Tapi nek basa Jawa beres sak bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat beloko. Lu rampung. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masalah. Ngapa idul celuk polisi? Nah, aku tadi saksi kok. Saksi apa? Amat nyolong. Nyolong apa itik? Nang kowe wero? Wero ning arepku ngene jukil langero. Oh pantas kowe dadi saksi wong kowe weroh ya. Iya. Lho nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kowe tau weroh Gusti Allah? Iya. Nah. Mulane basa Jawa beres asyhadu anak seni sapa ingsun. Anak seni iku i'tiqadun bil qalb. Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku mawujud illallah angin Gusti Allah. Lho beres rampung nek mung basa Jawa. Telu super nun bahasa Indonesia ini apa? Coba saya Pak Kapolsek nguber maling. Maling ini melayu pecirit-cirit. Apa kira-kira bahasa Indonesia ini? Duh, kita Pak Kapolsek nguber maling. Pak Kapolsek mengejar maling. Isi iso itu. Malingnya melayu, malingnya berlari, pecirit-cirit. Lho apa terberak-berak niku ya ora. Ora iso berak niku slotok. Ane pecirit niku cerit. Ya ora iso. Nggih ta? Lho niki basa. Basane niki wilo ya Allah. Lho kadang nang wong kok iso lho. Basa Jawa iki basa. Mulane delok Jawa niku kudu pinter tenan. Karena peradabannya maju, Eropa duwe cerita apa coba? Padha duwe wong Jawa. Eropa punya cerita yang namanya apa? Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai Engtai. Arab duwe cerita Laila Majnun. Wong Kediri yang duwe cerita Panji Asmoro. Bangun duwe ande-ande lu. Lu mut apa sing ra duwe he? Kono duwe cerita Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson. Kene duwe cerita Bantung Bondo. Kono duwe cerita kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong ti. Mun lengkap apa sing duwe. Loh, ini standar bangsa loh ya. Mana kan dari. Jadi aja mau anggap terus kemudian ketika semua datang ke sini bongsomu mau tingkes kik elek kabeh ngono. Oh, elek kabeh piye wong raimu ya urung salin kok. Raine dhewe lho sik padha. Iki jenenge irung. Ora kok yo apa nus ngono yo. Irung pesek dul sik ngono. Lho kita ini lengkap. Lho mangkano, sampai sekarang dunia itu enggak bisa mencerna. Bahkan Jerman yang ahli logam tidak mampu mencerna pembuatan keris. Kok iso wong Jawa gawe keris dengan peksi terbuat dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. Biyane geni opo? 15.000 derajat sementara wong Jerman niku genine sing paling panas niku namek 7.000 derajat. Lah Jawa iso nggih keris. Saiki fakta di lapangan, orang Eropa kagum. Kenapa? Iki alat musik terbang, iki sing Arab. Terbuat dari kayu dan kulit kambing. kayu karek ngetok, wedhus karek mbel bleh. Eropa punya alat musik namanya gitar yang disebut aitara, itu gitar. Oh, terbuat dari kayu dan tali. Gaene gampang. Sli bangsamu lho ndek musik jenenge gamel, gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lho, sembrono mulu ayo tak elingno. Allah gawe bangsa Jawa ya ora kliru tul. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ora kliru. Bangsa Jawa. Sampai saiki yo teng Gunung Ararat niku teng Turki yang diyakini sebagai kapalnya Nabi Nuh. Niku wis diyakini 100% kayune teko Jawa. Jadi jelas kalau itu fosil kapal, kapal Jawa. Iku lho ora umum lho. Sak gunung karek nunggu keyakinan penelitian. Nek yakin 100% iku kapale Nabi Nuh, ha berarti Nabi Nuh teko Jawa. Ha niku dereng, niku dereng, dereng. Ini barangnya ono kok. Lho sakniki Gus Dur sakit gitu. Gus Dur niku lara, setruk 8 kali. Wong sak donya gumun ono wong setruk ping 8 ora mati kene ora wong Jawa ora eneng. Ternyata begitu tekan kene Gus Dur anggere esuk ngombe banyu. Fuh. Paringke Gus Dur ngono tho obate niku. Kiai teko ndongani banyu fuh diombe. Ono sing protes, bagaimana sistem instalasi fuh ke dalam air? Lah aku le jawab yo gampang. Wong nginstalasi donga ning jero banyu iku gampang, aja meneh ning jero banyu. Wong kaset lho iso nyimpen swara. Nek banyu nyimpen donga aja gumun, kaset iku lho iso nyimpen swara. Pok pisui muni meneh. Lho kaset iku ngono. Rekaman ku puteran lah metu meneh kekiku ngono. Ora mungkin rekamane wek kekiku metune kakak-kakak lah mungkin. Lho iki yo kertas plastik ge iso nyimpen swara. Mula zaman Nabi para sahabat seneng nyimpen donga ning jero panganan gawa panganan dibeto ning Nabi jeneng Nabi Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana wis barokah. Diombe sahabat dungane Nabi manjing ning jero banyu ning jero panganan. Ono sing ora ngandel, piye critane? Lah iya saiki mulai sampean pengin buktine kene-kene. Banyu apa kok banyu, aja banyu ya. Apel lah wis. Tak simpenane donga I love you. Sampean kok duwe wong wedok dia donga apa di I love you kok pret ngono. Gorene apel sing enak. Tak donganane, tak instalasine kekno wong wedok. I love you, I love you. Ning dungane ya Rahman ya Rahim. Ngampung. I love you. Nek ora ya sunah mata kaji iki jaran goyang. Lha niku mulo sampean nek ndek bojo kok pengin rabi meneh. Cikok banyu, Bu. Wacakno ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim karo ditungani ya Rahman. Kok lak banyu niki nyimpen donga kasih sayang. Bila perlu dinyanyekno. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua. Cuk, lu kadang ono sing komplain. Wong saiki lho opo? Barangnya kan barangnya dikei donga, barangnya sik padha. Endi iku yo panganane dimasak dhewe kek kena api dadi barokah lho, aja ngono. Barange padha, ning nilainya berubah. Kaya lanang karo wedok. Lanang karo wedok iki padha kok. Tapi nek lunga bareng jiwit dosa, tapi lebokno KUA. Terus teng mriku angkah tuka, terus didongani barakallahu laka wa baraka ala. Begitu dongani barakallahu laka, metu barange isih padha. Katoke ya rong salin. Andeng-andengnya ya sih podo, tapi nilainya berubah tadi suami istri. Saat durungnya melebu biasa, begitu berhitungan ini metu tadi suami istri. Barangnya tak sih podo, andeng-andengnya podo, tapi njiwit ganja, ganjaran, jepuk bokongnya ganja, melotrok no katoknya ganja. Jadi barangnya podo nilainya berubah lah mula gusten, fuh mana dah. Mungkin dititungan ni ngono, tambah kaget. Tajak keliling Indonesia, orang pengobatan ramah masuk akal tapi sembuh. Oh boh, wong Jawa duwe obat top, anyang-anyangan. Lu anyang-anyangan ni, lu manu esing anyang-anyangan kok jempolnya ditaleni, gue gak wong Jawa rau dok. Dan sembuh. Mari waras. Dan itu sampai hari ini menyisakan penelitian yang enggak habis-habis. Yo apa kira-kira? Iki jenenge obat ser itu ya iki. Tuh. Lho wong Jawa iki sing anehne duwe pengobatan lara mata diuyui. Iki nek wong ceramong Jawa ra duwe. Lho termasuk wong Jawa niku duwe pengobatan aneh, cantengen tangane ana anae, encepno silite pi. Lho iku nek. Lho nggih, tapi nek sing loro iku iso dinalar. Di dalam kencing ada amoniak murni. Nah di pantate pitik ngendok babon niku njrup niku, itu ada asam yang mampu membuat apa? Sterilisasi. Makanya ndok itu nek metu langsung atos kik ngono niku sale kena asam yang di situ itu. Nek pas asamnya ra beker ya ndoke ginju. Nah lu nyene celup. Nih. Yo jor. Lha ini makanya sampean sembrono langsung Jawa. Hebatnya luar biasa sampean. Dan ini sekarang hasil penelitian-penelitian dunia Jawa peradaban tinggi. Mangkane Nabi Sulaiman ono sing nyeritakno teko Jawa, teko Sleman. Lho nggih, namine Dr. Fahmi Basya, Ratu Sabah teko Wonoso, Sobo. Ya iku. Iki lho bangsamu. Lah kita ini kadang ndak rasa, oh iki bangsa apa bid'ah, khurafat, tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama sampai kini dadi koyo ngene iki para ulama biyen alon-alon bangsa iki ditata. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa beradab. Critane swarga banyune mili ngono wong Kediri ora patek tertarik. Wong arepe omahe banyu mili tok. Critane swarga wowoane akeh wong Kediri alah ciplukane kata Pak ngono. Jadi ciplukane kata. Oh Pak. Aku sampe lunga teni ku. Dene iki lho. Nek Jawa. Lha mulo kadang kita niki mboten ati-ati ndelok ngoten iki susah. Lha para wali ngono ya ora angel. Begitu ndelok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono ya. Nek langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mulo Quran meng didhaike cerita. Sampeyan pengin dadi wong apik nggih, aja lali ya jempol. Jempol iki apik. Ning apik jempol ora iso sempurna nek ra ning jentik maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Iki tak jenenge jentik soal iku njen silite pi ite. Ora didalili asyariku wasyariqatu faqta'u aydihuma. Hadis la anna Fatimah binti Syaraqat laqadtu ya tambatan jentik. Aja utak-atik barang liyan. Ya apa? Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Rahi dadi wong sing unggul ning aja sombong dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi nek wis jempol aja macem-macem kok iso diajar karo jentik sampean ngene seneng kabeh begitu ono sito sing ngono dadi perkara besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi begitu ono sito sing ngono yo nesu. Presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo. Begitu ono sing cetok. Ngono ya nesu. Omane jempole mung suwe jen jentik. Mula nek wis dadi jempol aja macam-macam sebab jentik iki dadi provokator iso-iso. Tapi ya ngono, aja lali jentik, jentik nunggul patenono, aja di, aja di dulur tuwa. Pikirku sampean wis tak geget-geget, wis tak kadang-kadang aku wis mantep gek dang mlep, mlebu. Lengi karo tukang paes niki tambahi wortel kudu nang diwerce nang untel-untelan lho. Oh, tukang paes niki niku ana mawon. Gurune ning ngulang to mbiyen. Nek pengin berjuang wong Jawa digani pacuk. Kono nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Nek berjuang aja lali ana obahe awak mula kolongane pacul jenenge bawak. Nek wis ana obahe awak aja lali donga ning pangeran mula kayu sing adek jenenge duran. Mula wong Jawa niku gampang-gampang angel nek keliru titik dadi perkara. Sing paling angel mula wong Jawa ben eling mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya gak lali sangkan paraning dumadi diulang nganggo tembang soalnya wong Jawa senengane nembang wong Jawa ini diulang nganggo tembang mesti nyantol soalnya wong Jawa niku titik-titik nembang perlu mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok ya dikandhani lungo-lungo kok ana lintang yening tang ana lintang cayu nembang. Niku kan, Jawa berapa yang nembang? Kurang semut, semut dengan anak kebobong kang nembang. Bejone minggat dang Bali Osri. Di Jawa kok mulai saat donya ni rano wang duit tembang sing paling aneh kejoba wang Jawa. Nopo tembang silit. Di saat donya sing duit wang Jawa tak tembang silit ni. Urung tuman loh. Demok silit kudi kenayu kan kendang cepola itu benar iya ta? Sampai kulein di ana wong duwe tembang silit iku nek kawong Jawa tertua kok silit kudi kenayu kan kendang cepola yo pol boleh pitik keleleran elek tok iku bagian bokong kabeh. Lha iki kok Jawa iki ora duwe lungguh kok ya ketumon ngono. Lha akhire keke tembang ben wong Jawa niku keke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iki kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Manggon jero raga-raga gawenan pare wong tuane mongan mangan terus dadi uyuh dadi taek dadi umbel ana sing dadi nutfah teng mriki bapak ibu nutfahe dicampur mangke terus dadi segumpal darah teng rahim ibu telung wulan dadi darah petang wulan dadi daging lah begitu dadi daging nyawa diundang dul medun nggih nek medun isih eling gak nek aku pangeranmu alastu bi rabbikum nyawa jawab qalu bala syahid nggih kula tadi saksi panjenengan Allah fan fukhruh mula ditiup ruhane dalam daging akhirnya dagingnya urip tek-tek emplek-emplek daging cencangot tekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangangulan proses karosirisasi kesingisasi nek jarene ngono nyawa mlebu raga ram rampung metu sangangulan. Nah begitu metu nyawane manggon jero raga sing ketok ragane lah raga gawenan pare tergantung sing gawe. Gawe pesek metune pesek. Sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe kok wayu ganteng lah niki metune. Arek nyawa medhun kancane Pak. Papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno jenenge jin korin sebelah tengen malaikat loro jenenge khafata bagian gandoli wong Jawa angel dipahamno jin korin kali khafata mulo terus dijenengke dulur papat limo pancer mulo pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur teng tengen pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim nganggo dulur ki wa sunah mataka jajiku jaran go goyang padha-padha I love you. Pengen rosok dulur tengen la haula wala quwata illa billah ne dulur ki wa sunah mataka jajiku bantung bondo. Waso pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha nek dulur ki wa pitik cemani munggah gunung ka kawi modho sugih wis to jos bleng malah cepet sing kurung kawi. Angge mulo kiai kali dukun niku padha angger tirakate kuat kiai dongane mandi dukun rata wates ya dongane man mandi sami mawon golek pite ilang takok kiai yo ketemu takok dukun rata wates yo ketemu ketemu mulo terserah wong pare milik kiai padha dukun padha padha padangi meng padangi seje sing siji padangi lampu sing siji padangi omah kobong meng ngono tok golek pite ilang lagi sentolop niku baterene yo ketemu nganggo gelar apa blarak digendel diobong pitike yo ketemu ketemu lah niki sentolope baterene isih utuh iki blarak entek kok obong iku bedane nar karo nur ngono tok. Lemula tembang kehidupan menungso kang kawitan jenengke Mas Kumam Bang kemambangi nyawa medun alam dunya sambut kari roh rogo ngapati mitoni nek wis bar Mas Kumam Bang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we edok nek mijil lanang ake koi wedus loro nek mijil wedok wedus si siji lah nek wis bar mijil tembangi kinan kinanti lah cilik-cilik sak munu-munu peloya melayu mau kinanti sangoni kanti agomo kanti akhlak diwulang ngaji iku ora entuk sembrono bocah kinanti wayang ngaji kok mancing cuklek pancinge isi ngeyel mancing jadi sat kaline wayang ngaji kok layangan ketok layangane bocah wayang ngaji kok dolan tempiling wong tuane ra trimo kaplok sisan lapor kapolsek kaplok sisan. Maksudnya wong tuane itu waplok sisan ngene kok lapor ngene tempiling izin meneh. Lha iku soalé bocah ki nanti ra entuk sembrono kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Pokoke wayang ngaji ora entuk sembrono. Tonyo bocah gelem ngaji. Soalé lolos ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Anak menungso kesusul tembang si si nom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek pemenene bar si nom asmara ndono mulai ketaman asmara jatuh cinta ta kucing rasa coklat ana ne ming selfie mah ngono tok nane bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi bareng ngono dandangku kula dandang niku pahit kula legi oleh bojo bagus ganteng kaya Pak Kapolsek ya lega kula legi ane bojo wis rupane elek ora tau nduwe dhuwit jenengane ngramal tokel pahit uripmu oleh dandang mulut dandang kula niku manis pahitnya kehidupan nek wis bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bak di coro pelem metuwoi ku pakanan codot gedang metuwoi ku pakanan ma mana woi menung sopo mana buah kehidupan ini di tenaga di tenaga musim buat dharma baktekno ini di ilmu di ilmu musim buat dharma baktekno ini di bondon di banda musim buat dharma baktekno ada pengajian ini sing sugih ngetok no duit ku biaya pengaji pengajian sing duwe ilmu ngaji sing ra duwe apa pemet duwe tenaga nyapu nek bareng bar pengaji pengajian resik-resik menek terop nyopo tita arep ngono iku menungso ra nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis mayahe mung kodengkul wis mulai linu untu wis mulai protol meripat wis lamur mangan calak mbiyen klethak isine pecah saiki mangan apa muntune coba di pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo nang runu Sing enom-enom sing tatone naga mangap ning dhadha kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur rono. Sing maune tatone manuk Garuda kok wis mengkeret dadi empret terus nang rono. Nggih, dadi tentara mbedhil tur ngene kok kenek lah kok wis ayai mungkur nang mungkur yen lebu rono. Dadi kapolsek yo nguber maling. Kowe tok aduh. Saiki nggo dilungkas nyurupno dom iso ngiwa nengen iki. Niku ayai mungkur jenengan Pak Kapolsek nang mlebu Mas. Masjid wis ra dek cerewet, wis ra peduli. Ora peduli TNI, ora peduli Polri, wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono. Allahu Akbar. Kliru-kliru dene awelowang kono nang mungkur. Sebab nek ra nang mungkur menungso kesusul tembang megat, roh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso ming dipocong sluku-sluku ba. Atok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut nye. Petuk malaikat mungkar nah kira mesti takoni menemar robuka Allah robu Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar akhir ngamuk goblok imune Allah tau apa tepak tadai malaikat rokib aja tapi aja piye iki muni Allah ora iso metune Allah iya ilat pare ilat ana caraka diulang alhamdulillah metune alhamdulillah habis gelem belajar wis angrono pengajian ya teko muharoman teko mulutan teko wis gelem ngaji lho tapi kok turu. Ora apa-apa ngaji turu yo oleh. Nek melek ya motone ngaji. Nek ngrungokno kupinge ha. Ha nek turu ngene iki, kan bokonge ngaji. Sesuk kan ditakoni matamu ndi ganjarane pun telas. Nek kok entek weruh wong ising kula muni, "Wow, nentek." Ngeganjaramu sing isih ning dikadose sing teng bokong tesih ya Allah. Ya wis hitung bokonge. Watashadu arjuluhum. Oh iya bokonge ana. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lha niku lho mulo sampeyan nek ngaji ku ora mek kuping tok ngene iki mulo nek ana ngaji teko tu turu mboten apa-apa. Nggih, mulo nek wis gelem belajar sak waya-waya mati. Kaitung matine wong belajar, matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula nek ana toreko barang ngono nang melu wong pare ya. Nek ana toreko nang wis rasa tetek kentak kok nang moro nang nggon mursyid, yai kula ajeng nderek toreko. Wiritane ping pinten? Ping 100. Mboten kiat yai. Nang kuatmu piro? Gangsal. Lah sing 95 sing nanggung sapa? Panjenengan ngono ya. Penjenengan kan sopir, kulo kan penumpang. Penumpang lu mboten perlu melek, turu ngorok tekan gon. Angger ora cerewet mawon pun to. Penjenengan kan sopir kudu melek maca plang. Pokoke kene medhun tak bayar, tak bayar. Ngono. Lu ngono. Mula sampeyan iku ana terus nang melu nang daftar. Ngenyang sak waya-waya mati kecatet mati ne wong belah. Belajar mati di ngapura Gusti Allah enak ora gelem sinau takoni marep bukan he marep bukan he ha he ha he tepak ngoteni towa kok canggah gulune kek langsung dadi wareng wareng wat wedi delok akhirat cemplung non rokok diudek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkati menung so anak bapak simba buyut canggah wareng deku deg gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok lu kali songo sing ulang po ulekno urangan Hindu tapo lambemu we dung ini kalau wong Jawa betapa luasnya samudra pemikirane wong Jawa mula Islam iso tukul kaya ngeten iki. Kali Sunan Bonang dikeke gamelan slindro pelok muni ni nang ning nang nong dang dang kung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang nang kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi pite wong urip kok. Kadang apik, kadang elek apik terus malaikat, elek terus iblis. Ya kadang ngaji, kadang jawil bokong, biasa niku urip niku ngoten niku. Enggih to kadang nyawang Quran, kadang dingkek wong ngados, biasa mawon urip niku ngoten niku. Lungge biasa mawon. Lungge masih ngaji ngene kadang delok sing ayu sing endi yo. Ngono yo apot yo. Lho nek sing lanang sing wedok yo ngono padha sik kok kiyene ganteng iki yo. Ngono ta. Iki padha biasa mawon urip. Nek wong lanang nang ngono wong wedok ayu nang kok ora tertarik ora seneng. Wong mesti sarape pedhot yo. Jaluk diperiksa no. Padha masih wong wedok karo wong lanang ganteng ya kepengin jiwit nae. Sing bedakno lak rime tok. Nek kiai ngeten iki rime cakram. Jok kuatir dadi begitu set mandek ngarep guri. Rimpare kan tromol. Kampase setengah entek ngoten niku. Dadi ngi aduk yo. Lan iku mulo nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang kene nang kono ning cepet dang dang balik nang sang yang a gung. Nah wong Kediri ra ngerti niku wae nang ning nang nong, nang ning nang nong dang dang dang dang ngun. Karo Sunan Kalijaga kek imangan cempret kabeh wijiane mawar kenongo kan kantil uripmu mawarna-warna kenongo-no kenonge ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lha tadi ku nak ulangan Jawa. Apa tumon? Wong Jawa nek ngulang top pokoke. Ono wong salat ra teko-teko ngono ya dinteni. Ini gak wong Jawa ra ono. Adzan zuhur setengah loro, ngono biasa wong kene ngenteni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biasa. Ra teko-teko ya Robana. Ya Rabbana. Rata-rata ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe ya. Rata-rata baru kiai ini ngamuk duka. Diuruki anjang-anjang nek jeranal kene-kene ta. Sampe nang donya lurung tumon ana Islam model kaya Indonesia ngene iki. Tapi akhirnya lestari rukun. Bersolat tak la ilah la la ilah. Ono sing protes, malah dikir kok gedek-gedek. Sokapat iki nek dikir meneng sokapat murite Nabi Kang. Lungo jejer Nabi dikir mlebu wifi ne Kanjeng Nabi ya online padha wong klebu wifi ne Nabi kok tinggal ngakses tok to niku. Dateng mriki sampean kok dikir meneng ya turu. Poso, iki ayo golek dalil lho. Santrine poso nek Jawa niku mesti ra khusyuk, wong Arab nek poso khusyuk. Metu omah weruh padang pasir ora kepengin apa-apa. Engkene metu omah weruh jambu pengen mangan, weruh pelem pengen mangan, weruh blimbing mangan, weruh cendol akeh nah timbangane melek turu. Turu kok isek tangi didalili naumu so imin ibadatun. Turune wong poso ibadah. Oh nggih ya turu men. Bareng didalili turu klekeng apa kantengen sepi kiai ne lunga ning pasar tuku mercon. Akhire poso mriki dar. Mula sampean aja nesu Pak Polisi nek ana bocah merconan. Nggih. Karena mercon itu kelengkapan puasane wong Indonesia biasa mawon. Nggih. Anek teroris tangkap nek mercon ngono aja nyenengno mercon niku. Wong awak dhewe iso ngecek salat khusyuk kok. Dor iyong ora khusyuk e. Ana lho Indonesia. Mulai urung tumon sampean gak wong Jawa gak temu. Haji ngantrine selawe tahun. ngono kiai-kiai mriki wis aja sing sabar. Pripun kiai, ayo latihan sik yo. Nanti alun-alun Kediri. Labbaik Allahumma khajan sawemangat kita esuk nganggo kain ihram niate labbaik Allahumma tabaik Ka'bah triplek. Jenenge manasik ha. Haji lile ora wong Jawa ora enek. Sampeyan tumon kiai lan terus ngulang selawatan kaya ngene iki. Ning donya ora ana nek kak wong Jawa. Wong Jawa niku sapa iki dijak selawatan sing penting iso kenal Kanjeng Nabi. Sing bodho-bodho desa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud. Oh, iki cah desa asli. Ya iso wong manjene ulama ngulang kok. Ini santri-santri niki ya. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom. Wassalamun stamirun lagini atajendat santri nom iso. Ini santri tua ya. Halo ya Nabi salam alaika ya Rasul. Santri tua. Nah, ibu-ibu sing senengane dangdutan ya tidak dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng. Ya Rabi'ah langsung nyantol. Tepatnya ji. Le, apa ni saya? Ya Uhailal Jud, ya Uhailal Jud, duhai senang. Nganten lho. Iki kawong Jawa ora ono dielingno mantenan ya. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Sing senengane India, ya Rasulullah salamun alaik. Tuh, langsung nyantol. Anfa'na ya jiratal ya uailal jum tumhihumat ruhi tumhi hur India kita kan dari sampai lo makanya diulangi kabeh nih kak ulama Indonesia Islam kini urai ono sampai akhirnya Islam Indonesia tumbuh subur pencinta Rasul Allah ketekan Habib Syekh ya nana ya nana ya nana ya nana. Lalikal fadlu minallah. Lah nyantol. Hau kok ya nana niku. Ora iso kula nirokno niku. Pancen paling angel ya gogok-gok niku kok. Nek ngarepe ngoten totoan kali kula. Apik kula ngarepe. Lah gogok-gok niku sing kula ora iso. Padahal sing larang kok-kok niku. Teriso. Akhire wong pare seneng tapi ra ngerti. Ya wis teko ngene ning alun-alun nggo gendera. Ya gendera bal-balan ya munggah, gendera sleng munggah. One fales. Akhirnya sak donya gumun kok bisa ya orang Indonesia begitu cinta sama Rasulullah. Eh diulang kiai ini kok dari semua lini dan lapisan diulang kiai ini maka pencinta Rasulullah tumbuh subur di Indonesia. Jadi sampean ojo salah, nek masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Sing ngentikan sapa? Habib Ali Al-Jufri Makkah, lho mboten kula. Lho mulo anggar ana selawatan ya, nah biasa. Ngono ana sing protes. Ndak boleh begitu, cinta Rasulullah kok joget hulu berlebihan. Ah, kamu enggak ngerti orang cinta kamu. Orang kalau seneng wis aja bolokno wis ngene-ngene biasa. Wong pacare si atur ngono yes, ngene kada biasa. Wis aja bolokno. Terus orang cinta kok memuji-muji, gak usah bolokno. Dari dulu cinta itu penuh puji, pujian, Dek. Wajahmu seperti purnama, padahal jerawat tok itu seperti purnama. Wopo tidak boleh itu musyrik. Ya Allah, kalimat cinta itu raiso diukur nganggo ilmu fikih. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih ya musyrik, mosok ra perlu sedina mati. Nah itulah kalimat mahabbah. Kita tahun 80-an waktu saya muda, ada kalimat cinta yang enggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku nek dibahas ya pecok ndasmu, ngono gedene kok. Balik ke rahim ibu piye to? Lah maka kalimat anta zamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta ikziru wa ghalli anta mizwaqun sudur. Ojo dibahas wong iku kalimat cinta kok. Roma Irama bikin kalimat cinta musyrik nih sampean bahas. Coba contohnya. Oh no, dia lagu Roma Irama. Ku tahu rumus dunia. Emang kau ngerti rumusin dunia Roma Irama? Ya Gusti Allah. Kita terbiasa mendengarkan lagu cinta yang penuh keanehan. Masuk pacar hilang tak kok Gusti Allah. Pacar hilang kan mestinya SMS. Oh, tak kok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Loh, coba. Wajarilah kita kok Gusti Allah. Ini kalimat mahabbah. Apa kita lupa dengan sebuah ayat Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir menenteramkan hati? Enggak. Tapi kalau orang cinta tambah zikir tambah mumet ta kandane. Lagu cinta itu ya wis musyrik nek sampean rungokno. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Emang kamu gak punya Tuhan? Demula no sing iso gambar no kalimat cinta yang aneh itu sapa? Ibnu Katsir teng kitabipun naminipun Qishatul Anbiya. Manuk emprit jatuh cinta. Digambar no kali Ibnu Katsir top manuk emprit itu loh. Pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa manuk emprit. Di emprit. Apa Mas Emprit? I love you Dek Emprit. Pret. Ngono lah yo Emprit wedok iki menyeni yen nemen. Sing lanang I love you Dek muni pret. Wah akhire Emprit sing semene langsung munjuk lanange. Dek Emprit, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkotanya. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Iki manuk emprit sing semene arep menghancurkan kerajaan. Nek wis cintanya di anu di uthe. Nabi Sulaiman krungu ngono ya guyu kepikir. Wala prit lambemu. Jawab emprit napa? Ya Sulaiman, mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lho itu maka di Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasul. Lho saking hebatnya ulama membungkus bagaimana Islam iso dilakoni, iso dinggo karo wong Jawa. Wong Jawa hasilnya apa? Haji paling akeh teko Jawa, masjid paling akeh Jawa, hafal Quran paling akeh Jawa, peringatan-peringatan iki sing paling akeh Jawa. Iki lho wong nek ado iku pinter bungkus. Wong Arab nek karo banyu zam-zam langsung dikokop ngono tok. Tek wong mriki dibungkus, dilakban. Wadah wah macam-macam lah. Aiku lah begitu bungkusnya dihilangi, ya banyune ra tutuk ke. Kene sita karo wong bandara. Lho itulah cara membungkus kita Islam yang jauh, kita bungkus dengan bungkus-bungkus yang hebat. Ini iso ngono sapa? Wong Jawa. Maka belajarlah Islam ke Indonesia, akan kau temukan Islam yang asli ada di Indonesia. Dengan ngerti para ulama wali wong kono niki lho kadang kita iki alhamdulillah wis kebagian Islam masih adoh karena hijrah Islam mriki wis keduman wis kebagian apik senajan bagiane mboten lengkap Quran 30 juz alhamdulillah wis kebagian Yasin. Ono sing wis kebagian kulhu, ono sing wis kebagian semilai rokman, rokim alhamdulillah. Ibu-ibu wis kebagian nek diceluk garwane jawabe nun iku ya sak ayat wis ta. Nun wal qalami wa ma yasturun sak ayat. Salat sak mono akeh alhamdulillah wis ono sing kebagian setahun pisan riyo, riyo ono sing senengane lagi magrib tok alhamdulillah. Lillah hadis sak mono akeh wis kebagian loro alhamdulillah ngoten lho kullu bid'atin dhalalah kali innamal a'malu bin niat menyang loro niku isone alhamdulillah donga sak menten kathahe wong pare wis kebagian ra ketang loro donga mangan kali doa cukup Allahumma barik lana karo Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wah tidak sampai delok kiri dek orang hati-hati mesti konslet sampean. Nggih konslet. Contoh yang sering konslet nek ulan suro nopo wong Jawa. Niku lak mesti bersih desa. Terus nopo nyat. Ngira. Niku wong Jawa biyen nyeluk Mbah Buyute niku dang hyang. Dadi wong Jawa nek ngarani Mbah Buyute iku dang hyang. Saiki buntute dadi eyang niku lho. Bleset dadi danyang. Nun Jawa, nah para danghyang niki pituture kudu dipun estokaken sebab ora ana referensi lain sak liyane Mbah Buyute. Nah, pitutur sing dipun estokaken namine pun pisan mulih nyenengno Mbah Buyute para danghyang niki. Setahun pisan teko mulih jenengane Srada. Srada niku nek dilakoni jenenge nyat. Nyadran soalé wong Jawa nek nglakoni apa-apa akhirane an. Ati nah, oleh napa-apa nek sik urip diparingke teng daleme nek wis sedo digawa ning petilasan tilasane utawa kuburane. Terus Islam teko nggih ta ngulangi aja lali wong tuwa mbiyen walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mulo ndongakno. Nah wong Islam diulangi wong mati ora mati ming pindah nggon. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun se uripmu iso mulo iso di online ila ruhi ila hadro di wong Jawa ya nek mati diarani ora mati ming pindah jagat cilik nang jagat ke gedhe mulo iso di online merui kaki danyang nini danyang. Nah Islam ya ngulangi nopo wong mati gak no panganan wong Jawa ya mati mu gak no panganan begitu Srada gawa panganan wong Islam ya gawa panganan bedane nek Srada gele kuburane nek mangan nek awak dhewe gawa sedekah kon mangan dhewe mulo jenenge sedekahan. Akhire Srada nyadran klebon istilah sedekah mulo Srada nyadran ana sing ngarani sedekahan utawa dekah dekahan iseni kalimah thayyibah mulo ana sing ngarani kalimahan utawa kelimahan angger ana panganan teko kiai ne dongane Allahumma barik angger ana panganan teko barik burak barik mulo tumpeng teko panganan teko jenenge bari anu ana coba sampean ra weruh ngono ku mesti musrak ngono niku layo iki tak dudono stok jam piro iki ya Allah aku dingasem ya wis ya ditedang ya jam 11:30 tumben tak terusno meneh nggih tak terusno meneh sesuk iki sik dawa soalé wong pare iki cera setan pare sik tak dudono panggonane ning ndi-ndi ya wong pahit kabeh nah pare kan pahit ana mojo pahit kene mojo pare so tak terus meneh iki gentenan kula tak pindah teng ngasem soalnya kula niki dereng mulih pun seminggu ya ora ngados barang dadi nek lho keringete kiai niku wangi andane kok sampean seminggu kula dereng ngados sih tapi berhubung kiai langsung wangi pisan langgar uang nawani anu nawani adus sampai pegel kulo adus ya gak wis adusnya di online nggih saya sampean tak terus meneh kapan-kapan iki didang ini gitu lho nggih niku hijrah mulo sampean nek iso ulan suro ya hormat kali para sesepuh biyen sing ngulangi aja pesta-pesta nek iso gawe santunan anak yatim sing ge sing gedhe nah muga-muga yatime ora ora ana ngono to lungguh nek iso santunan yatim niku sing gedhe siapno cah siji 10 jutaanan ning tak dongakno muga-muga yatime ora ora ana iku donga kula ki biyen panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ra ana kula ngoten niku gawe rumah sakit sing gedhe tak dongakno ra ana wong lara sehat kabeh ngono lho ngono donga iku ngono sampean gawe tuk gawe usaha tambal ban tak dongakno ra ana wong bane kempes sampean gawe warung tak dongakno ra ana wong lesu ra ana wong ngelih sampean dodol rokok tak dongakno ra ana wong ngantuk ambek ra ana wong stres nanti ra perlu rokokan Yes, muka-muka sudah barokah. Yes, Al-Fatihah. Allahumma alim al-dhalin. Amin. Niki diterusaken lintune napa pun cekap. Cekap nggih. Dongani mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك فذكرنا ونسينا هذا الجلال والإكرام برضاك يا الله بشفاعة رسول الله يا الله وبحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد وذي زاني ثابتك المحرب ربنا ليقيموا الصلاة واجعل عبدا من الناس ذهب إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اجعل أولادنا ذرياتنا تلامذة علينا وعلى الخير لعباد القائم في القيام بالإيمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من الشهداء يا بين أمتنا مشيخنا وجد جدنا سمعنا بنا الله مغفر لهم أرحمهم عبهم وبنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم رضا مرادة الجنان اللهم اجعل مطهر رجاء من القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقيدة المسلمين معنا ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Niku sing di depi pertama kali saya Jumadil Kubra. Lho akhirnya saya Jumadil Kubra niku ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku, jikok kancane sing saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir.